Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus atas nikmat iman, begitu juga atas nikmat Islam, dan tak terkecuali atas nikmat hidayah. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salam, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita mengkaji atau membahas seputar masalah tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Fauzan Habibullah, yaitu tentang metode atau manhaj ahlu sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kedua yang telah kita sebutkan atau kaidah yang kedua yang telah kita sebutkan, apa yang dibawakan oleh mu'alif di sini, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa adanya, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan juga tidak mentakwil, tidak memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lainnya yang batil. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang ketiga dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait tata cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salisan, as-salafu yathbutuna sifati itsbatan bila tamtsil. As-salaf ini salah satu nama dari nama-nama ahlu sunnah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nama ahlu sunnah itu sangat banyak, akan tetapi hakikatnya itu satu, ya, yaitu kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terkadang ahlu sunnah disebut dengan as-salaf, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, begitu juga para tabi'in dan muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana tiga generasi ini adalah generasi terbaik umat ini berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mengucapkannya. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup ya di zamanku, di kurunku. Nah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kenapa mereka terbaik? Banyak alasannya. Yang pertama, mereka adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau naam mereka generasi terbaik, gurunya ya. Tempat mereka mengkaji, mengambil ilmu langsung dari manusia terbaik. Jadi wajar kalau lulusannya ya adalah orang-orang yang terbaik. Karena pengajarnya, pendidiknya, pentarbiyahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hasil didikannya, murid-muridnya juga menjadi orang yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga mereka adalah generasi atau manusia yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik manis maupun pahit getir. Mereka senantiasa menemani Rasulullah, baik senang maupun sulit, baik suka maupun duka. Terkadang mereka ya senang, ya gembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka juga mengalami kesulitan, bahkan mereka juga mengalami kelaparan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka adalah generasi yang menyaksikan secara langsung turunnya Al-Qur'an. Ya, mereka secara langsung melihat dengan mata kepala mereka Al-Qur'an itu diturunkan, dan mereka juga memahami ya di mana ayat itu diturunkan dan berkenaan dengan apa ayat itu diturunkan. Nah, mereka juga adalah generasi yang di dalam hati mereka penuh dengan keimanan, dan sudah teruji iman-iman mereka. Ya, tidak bisa disamakan dengan iman orang yang setelahnya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya ada manusia di abad ini atau di zaman ini berandai-andai ingin menjadi sahabat, ya, dia berandai-andai, ya, kenapa saya naam tidak dilahirkan di zaman Rasulullah menjadi sahabat Rasulullah. Kata para ulama, mungkin orang itu nanti menjadi orang yang pertama murtad, keluar dari agama Islam. Kok bisa? Nah, ya karena ujian yang didapatkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Ya, sehingga belum tentu orang yang berandai-andai ingin menjadi sahabat Rasulullah bisa melewati ujian ini. Ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh ya di depan anaknya. Ada juga yang diseret di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu yang besar di panas matahari yang sangat terik. Ada juga yang disiksa. Ada yang diboikot. Banyak ujian-ujian para sahabat, sehingga iman mereka teruji. Jadi wajar kata para ulama, kalau misalnya ada orang yang pengen berandai-andai ingin menjadi sahabat di zaman Rasulullah, mungkin orang itu akan menjadi orang yang pertama keluar dari agama Islam, karena ujian yang mereka dapatkan belum tentu dia bisa lewati, ya, karena besarnya ujian yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, taruhannya, bukan hanya mereka harus kehilangan sanak famili, ya, dibenci, dikucilkan, ya, mereka juga harus kehilangan harta, bahkan ya mereka juga harus disiksa, siap ya menderita. Diwajarlah kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik, orang yang sudah teruji keimanan mereka, ya luar biasa. Terkadang pula ahlu sunnah dinamai dengan ahlu sunnah, terkadang digabung dengan al jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, terkadang juga disebut dengan ahlul athar, terkadang juga disebut dengan ta'ifatun al mansurah, terkadang juga disebut dengan ya firqatun najiyah, terkadang juga al ghuraba, dan nama-nama yang lainnya. Nah, yang hakikatnya nama-nama ini walaupun berbeda-beda tapi mengarah ke satu ya makna atau hakikat, yaitu kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata Syekh Fauzan Habibullah, di antara kaidah ya yang digunakan oleh ahlu sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, as-salabu yadbutuna sifati ithbatan bila tamfil. As-salaf ahlu sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penetapan tanpa dengan penyerupaan. Ya. Fala yumatsilunaha bisifatil makhluqin. Maka ahlu sunnah tidaklah menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Lianna Allah laisa kamitslihi syai' wala kuf'alahu wala niddalahu wala samyalahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, sekufu pun, secuil pun. Ya. Baik itu zatnya maupun sifat-sifatnya. Nah, walaupun mungkin namanya sama. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sam'u, mendengar. Ya. Manusia juga memiliki sifat mendengar. Tapi berbeda hakikatnya. Ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu luas, menjangkau segala sesuatu. Tidak ada suara pun di muka bumi ini, sekecil apapun volumenya, suaranya ya, baik itu yang diucapkan oleh manusia maupun hewan, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Baik itu diucapkan secara terang-terangan ataupun melalui na'am bisik ya, berbisik-bisikan. Allah juga mengetahui bahkan apa yang terbesit di benak, di hati seorang manusia, Allah juga mengetahuinya. Berbeda dengan makhluk, dengan manusia pendengarannya terbatas ya, bisa mendengar mungkin dengan jarak tertentu ya, dengan volume tertentu. Kalau sudah jauh sudah tidak terdengar atau samar-samar. Apalagi kalau mau ngomong ada yang diuji dengan telinganya sakit ya, atau ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa mendengar. Jadi sama-sama memiliki sifat mendengar, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa disamakan dengan pendengaran makhluk. Allah juga Maha melihat, yang memiliki sifat melihat. Gitu juga manusia juga memiliki sifat melihat. Apakah sama penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Jawabannya tidaklah sama. Ya, penglihatan Allah Subhanahu wa taala juga mencakup segala sesuatu. Tidak ada sudut yang ada di muka bumi ini ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mampu melihatnya. Baik di waktu yang terang di siang hari maupun di malam gelap gulita, Allah juga mengetahuinya. Berbeda dengan penglihatan manusia. Manusia bisa melihat sebatas ya pandangan matanya saja atau sejauh matanya memandang. Itu pun ketika terang. Tapi ketika gelap ya, manusia sulit atau samar untuk melihat sesuatu. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa sama dengan makhluk. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, cinta. Ya. Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Allah juga mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah juga mencintai muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Nah, tetapi cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cinta makhluk itu berbeda. Kalau manusia cinta terhadap saudaranya, imma terkadang berlebih-lebihan. Kadang membutahkan matanya, menulikan telinganya. Ya, istilahnya cinta mati. Itu manusia. Kalau sudah senang dengan sesuatu, nah, dia lupa daratan. Diingatkan kadang susah, tetap saja ngeyel. Ya, padahal yang dicintai itu salah. Ya, dia mencintai mungkin karena kesukuan, mungkin karena kekeluargaan, mungkin karena pertemanan, mungkin karena bisnis atau yang semisalnya. Berbeda dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai seseorang itu murni karena orang tersebut orang yang baik, bertakwa kepada Allah, suka berbuat baik, suka bertobat, suka mensucikan diri. Nah. Kemudian kata mualif di sini, wali anna tamthilas sifati wa tasbihaha bi sifatil makhluqin iddi'a'a li ma'rifati kayfiyatiha. Alasan yang kedua, kenapa sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa diserupakan, disamakan dengan sifat-sifat makhluknya, dikarenakan yang menyerupakan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk ini ada unsur ya pengakuan, dugaan, mengetahui tentang kaifiahnya, tentang tata cara ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifiyatuha majhula, padahal sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang majhulatun lana mislu kaifiyatiz zat, itu sesuatu yang samar bagi kita, seperti ya tentang hakikat zat Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki al-yad. Kalau ditafsirkan makna yad itu adalah tangan. Yang jadi masalah sekarang yang kita tidak mengetahui hakikat atau bentuk nyata tangan Allah itu seperti apa. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui bentuk tangan Allah, maka dia adalah orang yang sudah melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui ya, tidak mengetahui nah, bentuk nyata, gambaran nyata ya tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Allah punya al-yad, maksudnya adalah Allah punya tangan, kita imani. Bagaimana tangan Allah? Itu wallahu alam. Allah yang hanya tahu. Kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk berdalam-dalam, berlebih-lebihan ya di dalamnya, sampai-sampai membayangkan bentuk tangan Allah, ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah ya sampai ke tingkatan ini, maka hendaklah kita tangkis, kita tolak, karena ini sudah masuk ke dalam tipu muslihat, makar daripada syaitan. Segera kita hilangkan. Yang hanya mengetahui bentuk nyata tangan Allah itu hanyalah Allah. Ya, kita tidak mengetahuinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, maka kita tetapkan arti wajah ya wajah. Bukan artinya sebagaimana yang ditakwilkan oleh ahli takwil. Ya, karena mereka beranggapan tidak ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Alasan mereka ingin membersihkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka tafsirkan yang dimaksud dengan wajah itu bukan wajah artinya, tapi maknanya adalah kemuliaan yang ada pada Allah. Maka yang seperti ini juga keliru. Walaupun alasannya terlihat benar, tapi caranya salah. Kalau kita ingin mensucikan Allah, membersihkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ikuti cara yang dibimbingkan oleh para ulama. Kita tetapkan ya nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apa adanya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan memiliki wajah, maka kita terjemahkan Allah punya wajah. Hanya saja tidak boleh kita berdalam-dalam, berlebihan sampai-sampai menggambarkan, membayangkan ya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin wajah Allah itu seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Kalau ini pula terbesit di benak kita, di pikiran kita, hendaklah dibuang jauh-jauh. Karena ini naam adalah tipu muslihat, makar daripada syaitan. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, li'anna al-ilma bi kayfiyati sifati yastalzimu al-ilma yastalzimu al-ilmu bi kayfiyatil mausuf. Karena tatkala seorang itu mengaku-ngaku mengetahui hakikat sifat Allah, maka ini melazimkan, mengharuskan, menunjukkan orang itu mengetahui tentang ya hakikat yang disifati. Wallahu ta'ala la yu'lam kaifiyatu dzatihi illahu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak diketahui zatnya kecuali Allah saja. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui, oh sifat Allah itu nyatanya itu seperti ini, tangannya seperti ini, wajahnya seperti ini, ya, maka orang yang seperti ini ya seolah-olah dia mengetahui zat Allah, padahal tidak ada yang mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Ini kaidah yang disebutkan pula oleh para ulama yang bisa digaris bawahi. Wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Dan pembicaraan ya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah cabang dari pembicaraan pembahasan tentang zat Allah. Jadi kalau kita membahas sifat-sifat Allah itu sama saja atau tercakup di dalamnya membahas zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kama anna lillahi dzatan la tusbihu dzawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak bisa diserupakan dengan zat-zat yang lainnya. Fa kadzalika lahu sifatun la tusbihuhu as-sifat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tidak bisa diserupakan dengan sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang semisal, yang sekufu, yang setara sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ai la yushbihuhu ahadun wala fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa diserupakan satu pun dengan makhluknya di dalam zatnya. Begitu juga di dalam sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah, zat Allah dan perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan makhluk, zat makhluk, sifat makhluk. Walaupun mungkin di satu sisi namanya sama, sebagaimana yang telah kita singgung. Ya. Akan tetapi nama hakikatnya itu berbeda. Nah, dan di antara juga faedah ayat yang disebutkan oleh mualif di sini, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Nah, di sini ada faedah lughawiyah. Kata kamisli di sini ada huruf kaf. Kaf ini huruf tasybih. Ya, huruf yang menyebutkan atau memberikan faedah penyerupaan. Sebagai contoh misalnya anta ka'akhuka. Engkau sepertinya atau mirip dengan saudaramu, ya, anta ka akhuka. Nah, jadi kaf di sini memberikan faedah tasbih. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menambahi lagi mislihi, padahal sudah ada kaf. Jadi didobel lagi kata, ya, atau makna penyerupaan di sini, menunjukkan betul-betul. Jadi penegasan di sini. Ya, menunjukkan betul-betul itu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi satupun tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, baik dari segi sifat, begitu juga zat, maupun dari segi perbuatan. Ya, maka na'am, ya, kedustaan besar apa yang disebutkan oleh orang-orang sufi. Kalau di sana ada wali kutub, kata mereka, enggak tahu kutub mana, kutub selatan atau kutub utara. Ya. Ada wali kutub yang ikut bekerja, yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah. Ya, subhanallah. Ini kesyirikan. Ya. Dan kesyirikannya terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Padahal kita meyakini bahwasanya tidak ada yang ikut andil, ya, ikut berserikat, ikut membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam hal penciptaan, begitu juga dalam hal pengaturan. Yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya hanya Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tidak ada teman, tidak ada, ya, rekan. Tidak ada yang membantu Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Allah sendiri. Dan Allah Maha Kuat, ya, tidak susah bagi Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu terjadi, kun, maka fayakun, pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Begitu juga yang harus kita yakini bahwasannya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah sendirian pula yang mengaturnya. Ya, adanya siang dan malam, ya. Nah, munculnya matahari, kemudian munculnya bulan, turunnya hujan, ya. Nah, pengaturan alam semesta, galaksi, ya. Matahari sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan peredarannya, begitu juga bulan, bintang-bintang, ya. Gunung-gunung sesuai dengan tempatnya, sungai mengalir sesuai dengan apa adanya, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Nah, ini semua yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada rekan, tidak ada sekutu, tidak ada serikat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semua. Tidak ada di sana yang menolong Allah menurunkan hujan. Tidak ada di sana yang menolong Allah Subhanahu wa taala, yang bantu Allah Subhanahu wa taala, ya, memutar atau mengatur adanya pergantian siang dan malam. Tidak ada di sana na'am yang membantu Allah Subhanahu wa taala mematikan dan yang menghidupkan, yang memberikan rezeki. Hanya Allah sendirian. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya di sana ada manusia, ada wali-wali yang ikut campur yang mengatur alam semesta, maka ini adalah sebuah kesyirikan, sebuah kekeliruan yang besar. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, fayajibul imanu bima wasafallahu bihi nafsahu. Maka oleh sebab itu wajib kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan dirinya. Li'annahu la ahada 'alamu minallahi billah. Karena tidak ada satupun yang lebih mengetahui, yang lebih berilmu tentang Allah kecuali Allah, ya. Dari Allah, ya. Naam. Ya, tidak ada yang lebih berilmu satupun tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 140, "A antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih berilmu atau Allah? Nah, ini pertanyaan. Nah, tapi yang dimaukan adalah pengingkaran. Yang disebutkan oleh ulama ahli bahasa ini namanya istibhamul inkari. pertanyaan, tapi yang dimaukan sebaliknya, pengingkaran. Artinya apa? Allah yang lebih berilmu daripada kalian. Ya, Allah yang lebih berilmu daripada kalian. Jadi tidak ada yang lebih berilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa 'alamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mengetahui tentang dirinya dan yang lainnya. Kama yajibul imanu bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula wajib bagi kita beriman dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang Allah. Li'annahu la ahada ba'dallah a'lamu billah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun yang lebih berilmu setelah Allah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk yang paling berilmu tentang Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga orang yang paling bertakwa di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah yang ma'ruf, ya. Ada tiga orang mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menanyakan tentang sifat, ya, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, setelah diceritakan bentuk atau sifat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Ya. Tiga orang ini seolah-olah mereka merendahkan amalan mereka. Artinya amalan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giat beribadah. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, disampaikan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai bengkak. Saking kan banyaknya beribadah, bengkak pecah-pecah. Ya, kalau sholat beliau, sholatnya lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Sampai-sampai istri beliau mempertanyakan hal ini. Ya, karena beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya mungkin hemat kita, ya. Mungkin kalau pikiran kita, kalau seorang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala baik dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, ngapain salat, ya. Seperti itu kan. Kita sudah jelas tempat kita di surga. Dosa yang lalu sudah diampuni, dosa yang akan datang diampuni, ngapain lagi salat? Ngapain lagi puasa? Ngapain lagi haji, ya? Kalau kita bersalah pasti diampuni. Nah, itu kalau pikiran kita, ya, pikiran kita seperti itu, ya. Mungkin kalau ada di antara kita ini sudah ada jaminan dari Allah, antum termasuk ahli surga. Mungkin besok sudah tidak sholat lagi sudah. Kemana sih fulan? Di rumah saja dia, ya. Ngapain sholat? Saya kan sudah di surga. Ya, begitu juga yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Katanya Nabi Isa alaihissalam, ya, itu sebagai penebus dosa mereka. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam itu disalib, kata mereka Nabi Isa itu ingin menebus dosa-dosa, ya, umatnya. Ya, jadi kesalahan apa saja yang dilakukan oleh seorang, kalau dia sudah jadi Nasrani, maka Nabi Isa nanti sebagai penebusnya. Ini kata mereka. Bahkan keyakinan mereka, kebaikan itu tidak dihitung di dalam agama Kristen. Tidak dihitung di dalam agama Nasrani. Kamu berbuat apa saja silakan, karena dosa kamu sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Nabi Isa Ini keyakinan mereka. Ya, jadi enak sekali kalau kayak gitu ya. Mereka mau minum minuman silakan, mau kumpul kebo silakan, punya anak di luar nikah juga silakan, biasa saja mereka. Enggak ada yang namanya dosa. Ya. Halal haram sama saja, hantam semua. Ya, ini keyakinan mereka. Ya, tapi tidak dengan Islam. Ya, kalau di dalam agama Islam setiap tindakan, setiap perkataan ya yang diucapkan oleh seorang hamba pasti dicatat. Kalau kebaikan dicatat sebagai kebaikan, kalau keburukan dicatat sebagai keburukan. Semuanya tidak lepas dari catatan Allah. Semuanya itu tercatat. Ya. Dan kebaikan serta kejahatan itu mempengaruhi iman seorang. Ini menurut keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia banyak melakukan kebaikan, menunjukkan imannya itu sedang nanjak, sedang naik. Ya. Kalau ternyata dia banyak bermaksiat, menunjukkan imannya itu kurang atau sedang turun. Ya. Jadi perbuatan seorang itu berpengaruh kepada iman seorang. Nah, kan tetapi ini tidak ya dengan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap kebaikan itu tidaklah bernilai, begitu juga kejahatan. Kalau dia sudah jadi Nasrani, ya nanti kalau dia mati dalam keadaan berbuat dosa, itu tetap masuk surga. Karena dosa-dosanya sudah ditebus oleh Nabi Isa ketika dia disalib. Ya, tapi ini semua adalah kedustaan. Ya, semuanya kedustaan. Nah, Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari itu semua. Bahkan di akhir zaman nanti, nah, di antara tanda dari tanda besar ya yang akan turun, yang akan nampak ya di hadapan manusia di muka bumi ini, salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di muka bumi. Bukannya Nabi Isa alaihissalam yang mendukung salib, malah beliau yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir. Di antara misi atau tugas Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti ketika dia turun ke langit dunia, dan pada saat itu beliau mengikuti Imam Mahdi, ya padahal beliau memiliki syariat sendiri kata para ulama. Ya, syariat Nabi Isa itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi ketika beliau turun nanti di akhir zaman sebelum ditegakkannya hari kiamat, beliau mengikuti syariatnya Imam Mahdi, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan naam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Law kana akhu Musa hayyan, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa itu masih hidup pada saat ini, ya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali Nabi Musa harus mengikutiku. Ya, padahal zaman atau rentang waktu antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa itu sangat jauh. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup misalnya, maka Nabi Musa pasti mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam nanti diturunkan ke langit ke dunia, namun beliau tidak mengajarkan, tidak mengamalkan syariat beliau sendiri, padahal beliau memiliki syariat sendiri. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad na'am sallallahu alaihi wasallam dan di akhir zaman nanti beliau turun, beliau Nabi Isa tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salam. Ini pula dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak benarnya keyakinan orang-orang Nasrani yang mereka tetap ya enggan masuk Islam, tetap ya berpegang teguh kepada na'am ajaran Nasrani. Ya, padahal Nabi Isa sendiri nanti di akhir zaman mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salam. Nah, jadi di antara misi Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti adalah wayakthiru as-salib. Beliau menghancurkan salib. Jadi salib yang dipasang, yang dipakai oleh orang-orang Nasrani saat ini, itu nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu juga misi beliau adalah membunuh babi